Tiada lagi kau ku ingatkan, sayang kau hilang menanti, biar sampai akhir hayatku di dunia ini. Kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Hanya takdir menentukan dia. Padanya yang sedih pilu, terimalah lakuku jadi teman hidupmu untuk selamanya. Kau tahu betapa ku sayang padamu, bidadari sebagai ganti. Hanya takdir menentukan ia. Oh, belayan jiwa. Dari sebagai ganti, hanya takdir menentukan ia. Oh, belayan jiwa, sayang padamu hanya bidadari sebagai.